Dalam kitabul munakhalah, sebelum kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab salatil khauf, bab salat takut, yakni kondisi perang, maka kita membaca terlebih dahulu syair-syair yang menjelaskan tentang bab salatil idain. Berkata al-muallif hafizahullah, wa salatu idin rak'atani wa kabbiran sab'an bi'ula khamsatan fitani. Dan salat id itu dua rakaat. Ini berdasarkan apa ya ikhwan? Ijma', tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Wa kabbiran, dan bertakbirlah sab'an bi'ula, tujuh kali di rakaat yang pertama, khamsatan fitani. Ya. Khamsatan fitani. Lima takbir pada rakaat yang kedua. Dan tujuh lima ini dinamakan apa? Takbirat zawaid. Dalam artian, tujuh takbir tujuh lima ini selain takbiratul ihram dan takbir ketika bangkit dari sujud. Hiya fil musalla waktuha waktu duha ba'da sholat ikhtub bi ghairi adhani. Dan sholat itu dilaksanakan di musalla, yaitu lapangan yang luas, yang waktunya adalah waktu duha. Dan dilakukan waktu duha tersebut ba'da sholati, setelah sholat, ukhtub khutbahlah kalian bi ghairi adhani, tanpa disertai dengan adhan, tanpa ada iqamah, tanpa ada ucapan yang lain. Fil fitri kul qabla sholati wa fihima khalif tariqaka habbazal hadayan. Pada Idul Fitri, makanlah kalian sebelum sholat. Pada Idul Fitri. Dan pada keduanya, yakni sholat Idul Fitri dan Idul Adha, khalif tariqaka, selisihilah jalanmu ketika kamu hendak berjalan dan kembali dari sholat id. Habbadzal hadayan, demikian nikmatnya dua petunjuk tersebut. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Babu salatil khauf, bab yang menjelaskan tentang salat khauf. Salat khauf adalah merupakan salat dalam kondisi perang. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mengangkat haraj, mengangkat kesulitan dan kesempitan yang ada pada umatnya ini. Wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidaklah apa-apa atas kalian, tidak berdosa atas kalian untuk mengqasar salat kalian. Apabila kalian dalam kondisi khauf, in khiftum, jika kalian dalam kondisi perang, kalian takut untuk orang-orang kafir itu memfitnah kalian. Maka di sini menunjukkan rukhsah dan menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yang Allah memperhatikan kondisi dari hamba ini dan Allah tidak memberikan kewajiban kepada mereka apa yang mereka tidak mampu untuk melaksanakannya. Ya. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan au rukbanan. Dan jika kalian dalam kondisi khauf, dalam kondisi perang berkecamuk, maka silahkan kalian sholat apakah kalian sholat sambil berjalan ataukah kalian sholat sambil berkendaraan. Ya, dalil-dalil ini menunjukkan bahwa sholatul khauf merupakan sholat yang disyariatkan dalam kondisi perang, akan tetapi mempunyai cara-cara tersendiri. Dan cara-cara tersebut, ikhwan fillah azakumullah, tergantung dari kondisi dan keadaan dari tiap atau dari masing-masing kondisi perang tersebut bagaimana. Naam. Ya. Oleh karena itu diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak cara-cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi khauf ini, dan semuanya boleh karena semuanya tsabit dan sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada cara tersendiri apabila musuh itu berada di arah kiblat. Ada pula cara tersendiri apabila musuh berada di belakang kiblat. Dan ada pula cara tersendiri apabila perang itu berkecamuk. Ini semua insyaallah ta'ala akan dijelaskan. Ya. Cara-cara tersebut walaupun di dalam kitab ini tidak disebutkan secara rinci. Beliau berkata, hafizahullah, amma anna salatal khawfi, adapun salat perang itu muta'addidatu sifat. Berbilang-bilang sifatnya, caranya. Faqad waradat, dan telah datang. Al-ahadithul kathiratu fiha, hadith-hadith yang banyak yang disebutkan di dalamnya. Wa addada ba'dhum 16 wajhan, sampai sebagian dari mereka itu menghitung ada 16 cara, ada 16 model min wujuhi salatiha, dari model-model salat perang itu. Ya, jadi ini masing-masing kondisinya. Nah, ya. Wa tapi bidikri sifatin minha, dan saya di sini mencukupkan untuk menyebutkan satu sifat saja. Jadi untuk meringkas, beliau hanya menyebutkan satu cara, ya. Dan sesungguhnya banyak caranya, ya. Dan masing-masing cara itu tergantung dari kondisi dan keadaan dari perang tersebut. Kalau dahulu perangnya apa ya, kawan? Panah, ya kan? Manjanik. Nah, pedang, tombak, ya. Nah, ukuran panah itu kelihatan, ya kan, ada jarak tertentu. Demikian pula manjanik. Tapi kalau di kondisi kita sekarang ini, nah, kelihatannya awalnya demikian tenang, musuh tidak ada. Tiba-tiba 5 menit kemudian, ternyata bom, ataukah mortir, atau rudal. Nah, yang jaraknya sekian kilo. Nah, ini masing-masing keadaannya. Ya. Dilihat kondisinya. Nah. Li'annaha kullaha haqqun, karena semuanya itu benar. Ya, ini semuanya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yajuzu ityanuha, dan boleh mendatangkannya, yakni mengamalkannya boleh. Kama nukila an ba'di ahli ilmi fi dalik, sebagaimana yang telah dinukilkan dari sebagian para ulama dalam hal ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan menyebutkan cara-caranya dengan mempraktekkan, insyaallah, agar kelihatan lebih mudah untuk dipahami. Ilahuna tafadhalu hafizakum. Yasjuda kabbara thumma yasjud, adalah Nabi SAW bila beliau hendak sujud maka beliau bertakbir kemudian sujud. Thumma wa idza qama minal qa'dati kabbara thumma qama, dan apabila bangkit dari duduk takbir dulu kemudian berdiri. Ya, beliau sebutkan di sini dalam silsilah as-sahihah nomor hadis 604. Lalu beliau mengatakan al-hadithu nasun sarihun, hadith ini nas yang jelas. Fi anna sunnata at-takbiru thumma sujud, bahwa yang sunnah itu takbir kemudian sujud. wa annahu yukabbiru wa huwa qa'idun tsumma yanhadu, dan bahwasanya beliau bertakbir dalam keadaan beliau duduk kemudian bangkit. Nah, maka di sini kata beliau pembatalan batilnya orang yang dilakukan oleh sebagian muqallidin, yaitu memanjangkan takbir dari duduk menuju berdiri. Halaman 230. Wallahu a'lamu bissawab. Ayahillu lil imam al-battah ayutilat takbir. Tidak dihalalkan bagi seorang imam untuk memanjangkan takbirnya. Bal yusri'u fi. Ya. Bahkan dia mempercepat. Fala yarka' wala yasjud wala yakum wala yak'ud illa waqad atamma takbir. Jangan dia rukuk, jangan dia sujud, jangan dia bangkit, dan jangan dia duduk kecuali dia telah menyempurnakan takbir.